syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Salat ada pembatalnya ya ikhwan? Ada. Puasa ada pembatalnya. Kemudian zakat, sedekah ada pembatalnya. Kemudian haji ada pembatalnya. Apakah kemudian kita kaum muslimin menyangka syahadat tidak ada pembatalnya? Sungguh ada pembatalnya. Dan para ulama telah memberikan pembahasan sejak zaman dahulu. Kalau dalam pembahasan para ulama di zaman dahulu kala, pembahasannya ada pada Kitabur Riddah. Jadi pembahasan yang berkaitan dengan amalan-amalan yang bisa menyebabkan seorang dia murtad dari agamanya. Kemudian di antara ulama mutaakhirin seperti Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kemudian beliau menyebutkan tentang 10 pembatal keislaman, sehingga Nawaqidul Islam Al-Ashrah, 10 pembatal keislaman. Dan 10 ini bukan berarti pembatal Islam itu hanya 10, akan tapi beliau memilihkan perkara-perkara yang penting dan banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mengetahui pembatal-pembatal keislaman sama dengan kita mengetahui segala hal yang merupakan perkara-perkara kerusakan yang apabila kita tidak mengetahui maka sangat dikhawatirkan kita terjerumus ke dalam perkara itu sedangkan kita tidak menyadarinya. Dan mengetahui kerusakan-kerusakan agar kita bisa menyelamatkan darinya, ini adalah tuntutan syariat. Ini adalah termasuk perkara yang mesti seharusnya dilakukan oleh setiap kita. Sebagaimana diantaranya riwayat yang telah kita baca, bagaimana sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau memiliki semangat untuk mengetahui keburukan-keburukan dalam rangka agar bisa menyelamatkan diri dari keburukan tersebut, agar bisa menghindarkan ketika bertemu dengan keburukan tersebut, karena beliau khawatir seandainya tidak mengenal keburukan-keburukan itu, kemudian ternyata berjumpa dengan keburukan dan dia tidak mengetahui, kemudian terjatuh dalam perkara buruk tadi dan dia tidak menyangka. Kata Hudzaifah bin al-Yaman, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anishar makhafata ayudrikani. Kebanyakan orang mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, dan itu memang kebutuhan dan itu memang kebaikan, bertanya sesuatu yang berkaitan dengan apa akan dia lakukan tentang masalah kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'aluhu an syar, sedangkan aku, kata Hudzaifah, tentu selain beliau bertanya tentang kebaikan-kebaikan kepada Nabi, kata Hudzaifah, aku suka bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan, tentang fitnah-fitnah. Sehingga dikatakan Hudzaifah dikenal dengan istilah sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengetahui tentang daftar orang-orang munafik, yang lebih rinci mengetahui tentang fitnah-fitnah yang dihabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Khattab ketika mau tanya tentang kemunafikan, di antaranya bertanya kepada Hudzaifah bin al-Yaman. Maka yang menjadi tujuan Hudzaifah apa? Ketika beliau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan-keburukan, makhafata ayudrikani, karena kekhawatiranku seandainya aku menjumpai keburukan itu dan aku tidak mengetahui, kemudian terjerumus dalam keadaan tidak sadar, tidak menyadari kalau terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh ini adalah kebaikan yang sangat besar, mengenal keburukan dalam rangka bisa menghindarkan diri. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang ketika mereka tidak mengetahui tentang karakter-karakter keburukan dan dia terjatuh dalam keburukan tersebut tanpa sadar. Kemudian dia terjatuh dalam keburukan tersebut tanpa sadar karena dia tidak mengetahui tentang hakikat keburukan tadi. Contoh di antaranya, berapa banyak ikhwani fillah kaum muslimin yang mereka terjerumus dalam pemikiran-pemikiran kekafiran, kekafiran yang tidak ringan, bukan sekedar kufur nikmah, akan tapi kufur i'tiqadi, kufur yang merupakan keyakinan, akan tapi mereka tidak sadar itu merupakan perkara kekafiran yang mengancam rusaknya agama mereka. Pemikiran-pemikiran yang itu merupakan pemikiran kekafiran, dan itu sangat banyak. Seperti orang-orang yang mereka berpemikiran barat, berpemikiran orang-orang kafir, berpemikiran orang-orang musyrik, dan itu pemikiran. Dan mereka tidak sadar kalau itu merusak agama dia, karena tidak mengetahui hakikat karakter keburukan tadi. Demikian pula ikhwan, berapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka terjerumus dalam berbagai macam amal-amal syirkun akbar, bukan syirkun asghar. Mereka terjerumus dalam perbuatan-perbuatan amalan syirkun akbar, syirik yang besar, yang apabila dilakukan sesungguhnya merusak keislaman mereka. Akan tetapi dia tidak sadar kalau itu merupakan perbuatan syirkun akbar. Demikian pula ikhwan, berapa banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam perbuatan nifaq, dan bahkan itu nifaq i'tiqadi, bukan nifaq amali, bukan nifaq yang asghar, akan tapi nifaq i'tiqadi, dan mereka tidak sadar itu merupakan perbuatan kemunafikan. Ini disebabkan karena mereka tidak mengenal hakikat perkara-perkara tersebut. Maka sungguh alangkah sangat butuhnya kita mengenal hal-hal yang akan merusak agama kita. Bukan dalam rangka kita untuk melakukannya, akan tetapi dalam rangka untuk kita menghindarkan diri. Berkata seorang penyair, "Arafu asyarra la lisyar, walakin litawaqqih." Aku mengenal keburukan bukan dalam rangka untuk melakukan keburukan tersebut, akan tapi aku mengenal keburukan dalam rangka untuk menjaga diriku jangan sampai terjerumus dalam keburukan tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala demikian mengajarkan kepada kita. Allah merinci tentang jalannya orang-orang yang rusak agar kita mengetahui jalan orang-orang yang rusak tersebut sehingga kita tidak masuk ke jalan mereka. Wa kadzalika nufassilul ayati sabilal mujrimin. Dan demikianlah kami telah rinci tentang jalannya orang-orang mujrim, litastabina sabilul mujrimin, agar jelas jalannya orang-orang mujrim itu, agar jelas sehingga bisa menghindarkan diri dari jalannya orang-orang yang rusak, orang-orang yang durhaka. Setelah dia mengenal rincian jalan-jalan yang dilalui orang-orang yang rusak tersebut, berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Tungqadu ural Islam urwatan-urwatan." Tali Islam ini akan bisa udar seutas demi seutas. Simpul Islam ini akan bisa udar seutas demi seutas. Sehingga beliau gambarkan Islam itu bagikan simpul tali yang terjalin rapi, akan tapi ini akan bisa udar satu persatu Kapan waktunya? Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Apabila telah tumbuh, apabila telah muncul di tengah-tengah generasi kaum muslimin orang-orang yang mereka tidak mengenal jahiliyah, sehingga ketika umat ini tidak mengenal hakikat jahiliyah, maka sangat dikhawatirkan mereka tenggelam dalam kehidupan jahiliyah dan mereka tidak menyadarinya. Sehingga tim pesat simpul Islam akan udar satu demi satu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka mengenal nawaqidul Islam termasuk di antara kebutuhan setiap kita kaum muslimin yang ingin menyelamatkan keislaman mereka. Nawaqid jamak dari naqid. Nawaqid jamak dari naqid. Yaitu isim fa'il dari naqadha. Naqadha syai' idza hallahu wa adamahu wa hadamahu wa afsatahu. Dikatakan naqadha syai', dikatakan naqadha syai', maknanya adalah ini idza hallahu, apabila dia mengurai. Tadinya terjalin rapi kemudian terurai. Atau wa hadamahu, ketika dia merusak. Hadamahu, dia merusak. Wa afsadahu, ini merusak sama. Sehingga naqid, nawaqidul Islam artinya perusak-perusak Islam, pembatal-pembatal Islam, yang menjadikan kemudian tali Islam itu terurai. Ini nawaqidul Islam. Sebagaimana dalam kalimat Allah katakan, wala takunu kallati naqadat ghaslaha. Jangan kamu seperti keadaan orang-orang yang mereka mengurai, yakni gelungannya wanita yang sudah mengelabang, apa namanya, rambut dikelabang namanya, tahu dikelabang nggak? Apa dikelabang, apa namanya di sana? Hah? Dikepang. Ya, wanita yang telah mengepang rambutnya, dikepang rapi, kemudian dia urai. Sehingga menjadi terurai rambutnya itu, kepangannya itu menjadi terurai. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan anda seperti orang yang mengurai rambut yang telah tadinya diurai rapi. Setelah salatnya telah dikepang rapi, kemudian dia uraikan. Artinya jangan sampai kita terjatuh dalam perkara-perkara yang menjadikan Islam kita terurai, Islam kita terbatalkan, Islam kita menjadi rusak dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila secara global Islam pembatal Islam itu dikelompokkan, maka di sana ada nawaqidul Islam yang sifatnya itu i'tiqadi. Ada pembatal Islam yang sifatnya itu yakni qauli. Ada pembatal Islam yang sifatnya itu amali. Dan ada pembatal Islam yang sifatnya adalah yakni syak, yakni keraguan. Pembatal Islam yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan-keyakinan, sebagaimana keyakinan-keyakinan seseorang terhadap perkara-perkara yang telah muhkam dalam Islam, kemudian dia yakini dengan mengingkarinya. Contohnya, dia memiliki i'tiqad bahwa sholat itu tidak wajib, sedangkan sholat wajibnya sholat telah ijma kaum muslimin, telah jelas dan ulama ijma. Maka orang yang mereka beriktiqad, berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia telah memiliki amal kekafiran yang membatalkan Islam mereka. Dan yang seperti ini mulai berkembang di masyarakat, berangkat dari pemikiran-pemikiran yang rusak. Dulu Pak Simon pernah menyampaikan dan pernah bertemu dengan mahasiswa IAIN waktu masih Sugeng, ketika beliau menyampaikan pada waktu seminar menyampaikan bedah bukunya. Katanya, saya ketemu mahasiswa IAIN yang sudah berapa lama dia enggak sholat dan dia bangga. dan dia bangga dengan tidak sholatnya itu. Sehingga ini sifatnya bukan karena dia enggak sholat karena malas, akan tapi dia bangga bahwasanya sholat itu tidak wajib. Ini adalah i'tiqad yang demikian, dan ini merupakan kerusakan yang sangat besar dalam agama seorang. Kemudian yang sifatnya qauli, ucapan, umpamanya istihza. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan istihza, sebagaimana istihzanya sikap memperolok-olok orang-orang munafik terhadap Rasul dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Contoh mamanya, orang-orang munafik, dia pernah berkelakar, walaupun dia berkelakar, dengan mengatakan, dan sesungguhnya inilah isi hati mereka, walaupun kemudian diungkapkan dengan cara berkelakar untuk mengisi waktu di perjalanan. Apa katanya? Ma ra'aitu misla qurra'ina arghabu butunan wa akdabu alsunan wa ajbanu inda liqa. Kita tidak melihat semisal qurra kita ini yang lebih rakus dalam urusan perut, yang lebih dusta dalam urusan omongan, dan lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ini tentu ucapan yang justru bertentangan diametral dengan keadaan Nabi dan para sahabat. Dan ini ditujukan kepada Rasulullah dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Maka ucapan ini Allah katakan, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah tadinya kalian beriman. Ini ucapan yang dia mengatakan dengan dia sangka dia sekedar berkelakar, sekedar guyon untuk mengisi waktu senggang, akan tapi yang dia jadikan kelakaran adalah Allah, Rasulnya, dan ayat-ayatnya. Maka kata Allah, abillahi wa ayatihi, abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian terhadap Allah dan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa rasulih dan ayat Rasul Allah kalian jadikan bahan permainan? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian tadinya beriman. Ini contoh di antaranya, yakni kufur atau murtad yang disebabkan karena ucapan. Kemudian di antaranya juga pembatal Islam yang sifatnya adalah amali. Ini amalan. Seperti umpamanya dia sujud kepada patung, dia sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini perbuatan yang bisa membatalkan keislaman dia. Dan yang sifatnya syak, sebagaimana keraguan orang-orang munafik tentang ajaran Allah, tentang kerasulan Nabi, dan bahkan tentang segala yang Allah janjikan, maka ini adalah syak yang bisa membatalkan keislaman mereka. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, ini berkaitan dengan pengelompokan tentang ini macam-macam, apabila diglobalkan berkaitan dengan macam-macam pembatal-pembatal Islam. Insyaallah nanti akan kita pelajari satu persatu 10 pembatal Islam yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula yang perlu kita ketahui pula sebelum kita masuk di dalam pembahasan tentang 10 pembatal Islam, maka dalam hal ini ada beberapa kelompok kaum muslimin yang berkaitan dengan pembahasan pembatal Islam ini, dua kelompok yang bersikap ekstrim dan satu kelompok yang mereka lurus dalam masalah pembahasan perkara ini. Dan dua perkara yang bersikap ekstrem ini, dua-dua, dan cara ini merupakan cara syaitan untuk menyesatkan manusia. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ma amarallahu bi amrin illa wal syaitan nasghatan. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan suatu perkara kecuali syaitan memiliki dua cara untuk membelokkan dan menyesatkan manusia atau menghalang manusia dari perintah Allah tersebut. sehingga tidak ada satupun yang Allah perintahkan kepada kita kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkan manusia. Wala yubali bi ayyihima dhafar, dan syaitan tidak peduli dari sisi mana atau dari dua poin yang dua dari dua poin ini mana yang syaitan akan mengambil keuntungan. Artinya dia terjebak dalam sisi manapun, syaitan memiliki keuntungan dengan perkara tadi. Apa dua cara yang dilakukan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT? Ikhwati billah, imma ifratin wa ghuluwin, imma dengan cara ifrat, dengan cara bersikap berlebih-lebihan, bersikap ghulu, sampai akhirnya keluar dari batas yang dibataskan oleh Allah SWT. Wa imma bi tafritin wa taksirin, atau dengan cara yaitu tafrit, meremeh-remehkan dan melecehkan perkaranya sehingga mereka tidak mempedulikan tentang agama Allah SWT. Dengan dua cara inilah syaitan menyesatkan manusia dari agama Allah. Dalam perkara takfir ikhwatillah, di antaranya dalam masalah takfir, demikian pula umat terjatuh dalam dua penyimpangan ini. Imma terjatuh dalam perkara ghulu, wa imma terjatuh dalam perkara yaitu taksir, tafrit. Sehingga nikmat yang sangat besar yang Allah berikan pada seorang apabila seorang dia berada di atas jalan wasthiyah, jalannya ahlu sunnah wal jamaah, jalannya para ulama yang mewarisi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang pertama, orang-orang yang mereka hulu dalam masalah takfir sehingga mereka terjatuh dalam sikap gampangnya mengkafirkan manusia tanpa kaidah yang benar, sehingga terjadi takfir sembarangan. Dan banyaknya orang yang mereka kafirkan tanpa kaidah. Dan ini berkembang, dan ini terang-terangan dimiliki oleh sebagian kaum muslimin tanpa takut-takut. Tanpa takut-takut. Saya pernah ngisi di Jogokaryan. Kemudian ada orang yang mereka dengan berani tegas mengatakan pemerintah kafir karena tidak berdasarkan dengan dasar ajaran syariat Islam. Terang-terangan dia beretikat kafir. Dan seperti ini banyak yang seperti itu. Ikhwati billah, pemikiran demikian telah tumbuh semenjak awal generasi Islam orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij memiliki usul yang para ulama memiliki pokok-pokok pemikiran. Di antara pokok-pokok pemikiran yang ada pada Khawarij, satu, ini takfirul muslimin bidzunub wal ma'asi duna syirki. Mereka mengkafirkan kaum muslimin disebabkan dosa besar yang mereka lakukan, yang dosanya itu bukanlah syirik, selain syirik. Jadi mereka kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa yang dilakukan padahal itu bukan dosa kesyirikan. Sedangkan ajaran agama ini mengajarkan kepada kita di sana ada dosa yang belum sampai tingkat mengkafirkan seorang, dan di sana dosa yang telah menjadikan orang itu kafir. Orang-orang Khawarij, maka mereka tidak peduli dengan dosa apa yang dilakukannya itu. Dan para ulama kita menjelaskan di antara yaitu setarnya orang Khawarij mengkafirkan para pelaku dosa ini karena tidak membedakan kalimat-kalimat kufur yang diajarkan dalam nas-nas, bahwa di sana itu ada kufrun akbar dan ada kufrun asghar, sehingga setiap kalimat kufrun dimaknai sebagai kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam. Padahal harus kita fahami bahwasanya ada perbuatan-perbuatan yang dinamai oleh syariat dengan istilah kekafiran, akan tapi belum mengeluarkan dari Islam. Contoh, ikhwani fillah, syibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekafiran. Sekarang yang antum fahami sekilas tentang ajaran Islam, apakah setiap membunuh seorang muslim itu dia menjadi kafir? Ikhwani billah, apakah membunuh itu termasuk dosa yang menjadikan orang itu menjadi kafir? Dalam Al-Kabair, atau antum yang telah belajar, apakah membunuh orang itu dia menjadi kafir karena pembunuhannya itu? Bagaimana? Enggak. Allah Subhanahu wa taala menamai orang-orang yang mereka membunuh muslimin dengan mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila ada sekelompok dari kalangan kaum mukminin yang mereka itu saling berperang dan saling membunuh, Allah menamai mereka dengan kaum mukminin, dan mereka melakukan pembunuhan di antara kaum muslimin. Sehingga tidak setiap perbuatan dosa yang dikatakan dengan kafir, pelakunya adalah kafir keluar dari Islam. Dan ini diantaranya karena mereka tidak merujuk pemahamannya kepada para ulama. Dan ini berangkat dari su'ul fahmi yang mereka miliki, yaitu dangkalnya pemahaman mereka dan tidak merujuknya mereka kepada para ulama. Telah kita sampaikan ikhwan, bahwa sebab kerusakan agama seseorang itu, para ulama mengatakan diantaranya tiga. Pangkal pokok kerusakan agama seseorang itu diantaranya tiga. Apa yang pertama ikhwan? Apa kemarin? Salah faham? Hah? Yang pertama, qillatul ilmi. Apa? Qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Yang kedua, su'ul fahmi, jeleknya pemahaman. Yang ketiga, su'ul qasdi, jeleknya niat dia. Apabila dalam diri seorang ada satu di antara tiga ini, atau bahkan tiga-tiganya, maka potensi rusak agama seseorang itu. Qillatul ilmi ikhwan, sedikitnya ilmu. Kita-kita semuanya merasa sedikit ilmu, akan tapi masalahnya dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai orang yang sedikit ilmu. Apa kewajiban orang yang merasa ilmunya sedikit ikhwan? Yaitu as-su'al, yaitu dia bertanya kepada ulama. Ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang yang mereka merasa ilmunya sedikit. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah anda kepada ahludzikri, ini para ulama, kalau kalian tidak mengetahui. Betapa sangat marahnya Rasulullah SAW ketika ada orang yang mereka berfatwa tanpa ilmu, sampai akhirnya jiwa manusia melayang gara-gara fatwa yang salah, fatwa yang bodoh. Yang Nabi kemudian mengatakan, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak mau bertanya kalau mereka tidak mengetahui? Ini kasusnya ada orang yang mereka terluka kepalanya. Kemudian orang ini dia harus mandi junub. Lalu dia tanya kepada kawannya, ada enggak rukhsah untuk tidak mandi junub supaya lukanya itu tidak terkena air? Kata kawannya, enggak ada. Sehingga dia mandi dan dia lalu mati. Maka kasus ini diangkat kepada Nabi. Lalu Nabi katakan, qataluhu, qatalahumullah, alla sa'alu atau alla yas'alu idza lam ya'lamu. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakannya. Ini kalimat pengingkaran keras dari Nabi. Kenapa mereka tidak mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Fa inna shifaul ay as-su'al. Sesungguhnya obatnya kebodohan adalah dengan dia bertanya. Ikhwani fillah rahimakumullah. PD dalam memahami ayat Al-Qur'an tanpa dia dengan bimbingan ulama sangat bahaya. Sangat bahaya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, lahum nususun wa qasaru fi fahmiha. Mereka memiliki nas-nas. Terkadang mereka memiliki hafalan-hafalan, memiliki nas-nas, akan tapi mereka sangat rendah tingkat pemahaman mereka, sehingga mereka memahami dengan cara yang salah, dan pemahaman yang salah itu menyebabkan dia kemudian praktek salah. Namanya salah faham, sehingga prakteknya pun salah. Dan karena dia tidak bertanya kepada ulama, karena dia tidak bersama dengan para ulama, Al-Imam Ibnu Qayyim pun mengatakan, al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan itu merupakan penyakit yang mematikan. Kebodohan merupakan penyakit yang mematikan. Wa shifa'uhu amrani. Dan obatnya itu adalah dua perkara. Muttafiqani, yang disepakati. Apa obatnya dua perkara itu, ikhwan? Nusus nasun minal kitabi au nas minas sunnah. Yang pertama, nas dari Al-Quran atau sunnah. Wa tabibun daka al-alim rabbani. Dan bimbingan ulama rabbani yang bisa menerapkan obat-obat tersebut. Saya sekarang tanya ikhwani fillah. Apalagi antum para dokter umpamanya. Sekarang ada obat, ada penyakit. Kemudian cak-cakan obatnya itu tanpa bimbingan dokter. Bagaimana? Ada obat, ada penyakitnya. Ada obat tersedia di apotek. Kemudian ada penyakitnya yang doakannya akan diobati. Kemudian cara memberikan obat tanpa bimbingan dokter. Bahaya atau tidak? Sangat bahaya. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Setiap penyakit dikasih obat yang sama terus semuanya. Bisa rusak. Karena memberikan obat pun, seandainya itu obatnya, itu harus pakai dosisnya berapa, atau kadarnya berapa, sehari berapa kali. Sehari berapa kali, itu ada ukurannya. Tahu-tahu dia kasih sehari 10 kali. Mendem nanti, rekon. Bisa hancur orang ini. Ini sama dengan orang yang mereka menerapkan nas. Ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah itu obat. Obat. Akan tapi lalu Anda yang tidak memiliki ilmunya, sembarangan kemudian menerapkan obat-obat itu pada penyakit yang ada, akan hancur binasa kerusakan. Maka kata beliau, obatnya penyakit kebodohan dua. Yang pertama nas Quran dan sunnah. Yang kedua bimbingan ulama rabbani. Ini mutlak, gak bisa tidak. Oleh karena itulah, ketika Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kepada orang Khawarij yang mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah, maka apa kata Ibn Abbas, di kalangan kalian tidak ada seorang sahabat Nabi pun, tidak ada di kalangan kalian seorang sahabat Nabi pun yang bersama kalian, alias tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan orang-orang Khawarij. Dan bahaya setiap gerakan kaum muslimin yang tidak dibimbing oleh para ulama. Sangat bahaya setiap gerakan kaum muslimin yang kemudian mereka menyingkirkan para ulama. Mereka akan liar dengan pemahamannya yang dangkal, dan dia akan cepat binasa dan menuju pada kehancuran. Dan itu sejarah terus akan berulang sampai pada zaman kita sekarang ini. Di mana ada gerakan Islam yang mereka melecehkan para ulama dan menyingkirkan para ulama, maka tunggu saat kehancuran mereka. Karena mereka akan berjalan dengan kebodohan dan hawa nafsunya. Yang pertama, qillatul ilmi. Yang kedua, apa tadi, ikhwan? Su'ul fahmi. Pemahamannya salah. salah di dalam memahami. Banyak orang-orang yang mereka menerapkan nas-nas dengan pemahaman yang salah. Satu contoh di antaranya yang jelas-jelas saja. Di negeri kita ini pernah ada sebuah aliran yang dilarang oleh kejaksaan negeri, yang dia terkenal dengan takfirnya kepada selain jamaahnya. Di antara yang dibawakan adalah nas man mata walaysa fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan dia tidak memiliki bai'at di lehernya, maka dia mati-mati jahiliyah. Apa terap-terapannya, apa pemamanya dan apa terap-terapannya? Barang siapa yang dia mati dan dia belum berbai'at dengan imamnya yang dia miliki, maka dia mati-mati jahiliyah. Dan jahiliyah dimaksudkan adalah mati kafir. Maka orang mereka tidak berbai'at dengan imamnya, maka mereka kafir. Oh, cepatnya untuk memvonis kafir kaum muslimin. Ini kesalahannya tumpuk-tumpuk. Kesalahannya tumpuk-tumpuk. Di mana? Yang pertama, dia terapkan bai'at kepada imamnya. Sedangkan hadis ini berkaitan dengan bai'at kepada amirul mu'minin, bai'at kepada sultan, bai'at kepada penguasa kaum muslimin, bukan kelompok pengajian atau aliran atau jamaah, akan tapi bai'at kepada penguasa kaum muslimin. Yang kedua, jahiliyah yang dimaksudkan adalah bukan kafir, akan tapi dia mati bukan di atas petunjuk Islam. Tidak setiap kalimat jahiliyah itu memiliki makna kafir. Sekarang saya tanya ikhwan, wanita yang tidak pakai jilbab ini berpenampilan islami atau jahili? Hah? Jahiliyah atau islamiyah? Jahiliyah. Apa Anda akan kafirkan orang tidak pakai jilbab itu karena dia berpenampilan jahiliyah? Oh, semuanya kafir. Nanti Anda kafirkan semuanya. Sekampung kafir semuanya. Karena simbah-simbah ibu-ibu, simbah-simbah ini semuanya gak pakai jilbab, kafir semuanya. Oh, bahaya. Tidak setiap kalimat jahiliyah itu memiliki makna kekafiran. Ada jahiliyah yang telah menjadi kafir, ada jahiliyah yang belum menjadi kafir. Maka ketika mereka tidak merujuk para ulama, kesalahan itu akan bertumpuk-tumpuk dan sangat bahaya. Ikhwan billah, usul atau pokok-pokok pemikiran Khawarij, yang pertama adalah pengkafiran kepada kaum muslimin, para pelaku dosa besar selain kesyirikan. Yang kedua, usul pemikiran Khawarij atau pokok pemikiran Khawarij ini al-khuruj anil hukam, yakni keluar atau mengadakan pemberontakan kepada penguasa. Ini pemikiran Khawarij. Dan orang yang memberontak penguasa itu ada dua. Al-qa'idun, orang-orang yang mereka duduk tidak bergerak di lapangan, dan orang-orang yang mereka bergerak di lapangan. Al-qa'idun, kalau kita bisa bahasakan itu, ya ini otaknya yang ngompor-ngompori. Otaknya, dia hanya nulis atau dia hanya bicara, duduk bicara, tapi ini kompornya di sini. Sehingga orang terbakar semangatnya, terbakar jiwanya, sampai ada gerakan di jalan untuk dia melakukan pemberontakan pada penguasa. Ini dua-duanya adalah pemberontak. Baik dia yang duduk atau yang bergerak di jalanan, dua-duanya masuk di dalam, yaitu para pemberontak. Ini adalah di antara usul pemikiran Khawarij. Yang ketiga, istihlalu damil muslimin, menghalalkan darahnya kaum muslimin. Dan itu rentetan. Ketika orang berawal dari pemikiran takfir, nanti berakhir dengan penghalalan darah muslimin. Maka dia tebar bom di mana-mana, blang blang blang blang, kemudian yang mati muslimin sekian, yang mereka tidak tahu menahu, mereka kemudian mati alasannya membunuh orang kafir. Maka dari situ muncul berbagai macam aksi-aksi penghalalan darah. Berawal dari pemikiran takfir, pengkafiran, sehingga gampangnya menghalalkan darah kaum muslimin. Ikhwati billah, ini adalah diantara usul pemikiran Khawarij atau pokok-pokok pemikiran Khawarij yang dia jatuh di dalam, ini bid'ah takfir. Ini pemikiran atau pengkafiran kepada kaum muslimin. Dan diadzan berangkatnya sekali lagi adalah mereka tidak membedakan antara kufrun akbar dan kufrun ashar, antara kufrun i'tiqadi dan kufrun amali. Yang ini merupakan perkara pokok yang harus dipahami. Jangan sampai orang kemudian dia sembarangan di dalam masalah takfir. Sehingga semuanya ada ilmu usulnya, ada dasar-dasarnya yang perlu kita fahami dengan baik. Ini ekstrem yang pertama, sehingga gampangnya mengkafirkan kaum muslimin. Yang kedua, ekstrem tidak ada orang yang bisa dikafirkan. Ini pemikiran Murji'ah, karena mereka memisahkan antara iman dengan amal, sehingga amal itu tidak berdampak dengan keimanan sama sekali. Apapun amal yang dilakukannya tidak berdampak kepada iman, sehingga tidak ada pembatal Islam. Apapun perbuatannya lakukannya, ini adalah sikap ekstrem pula dalam hal tidak perhatiannya terhadap agama atau nas-nas yang Allah ajarkan. Yang Allah katakan inilah para pengikut mutasyabihat. Fa'ammal ladhina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang hatinya ada penyakit, maka mereka itu mengikuti kepada ayat-ayat yang tashabih dalam rangka untuk menimbulkan fitnah dan dalam rangka mencocokkan dengan hawa nafsu mereka. Dan yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah yang lurus di atas dalil, mengumpulkan semua nas, bicara tegak di atas pokok-pokok dalil yang ada. InsyaAllah kita lanjutkan pembicaraan kita pada pembahasan akan datang. Bismillah, ikhwati billah, rahimahin, rahimahumullah. Mudah-mudahan manfaat. Dan ini pembahasan sangat penting untuk kita ketahui, karena berkaitan dengan perkara yang betul-betul mengancam tentang rusaknya keselamatan seseorang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.